le le gautar pai mai ma harorong ditiki i hasia gabe maragam si soarama di padani atu boto mani an hasia dia hora potonoku airang pola songoro taonoku parir nai ai bora sama hita ikatupa dumang topi mogasi hansia Someone